Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya, kita masuk dalam pembahasan ma al-masdariyah. Qala al-mu'allif wa amma ma al-masdariyatu adapun ma al-masdariyah fahiya allati tusbaku ma'a ma ba'daha bimasdarin. Ia adalah kata yang digabungkan dengan kata-kata setelahnya menjadi sebuah masdar. Makanya namanya ma al-masdariyah. Nahwu contohnya sarroni ma fa'alta. Membuatku senang ma fa'alta. Apa yang kau lakukan. Ai sarroni fi'luka. Membuatku senang fi'luka, perbuatanmu. Jadi ma fa'alta, ma al-masdariyah, fa'alta fi'l dan fa'il, ini bisa diganti dengan fi'luka atau sama dengan fi'luka, sama dengan masdar sharih. Makanya artinya sarroni ma fa'alta ay sarroni fi'luka, membuatku senang perbuatanmu. Wahia harfun. Nah, ma al-masdariyah ini huruf alal asohi menurut pendapat yang paling tepat. Biman zilati an al-masdariyati, yang posisinya itu sama dengan an al-masdariyah. Kita lihat footnote di bawah. Qala al-mu'allif wa qila, ada juga yang mengatakan innaha ismun, bahwa ma al-masdariyah ini isim. Bima'na alladhi, yang maknanya alladhi, li ghairil aqili, untuk yang tidak berakal. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa ma al-masdariyah adalah isim mausul. Wa taqdiru, sehingga takdirnya sarroni alladhi fa'altahu. Sarroni ma fa'alta, takdirnya sarroni alladhi fa'altahu. Wahada mardudun, ini tertolak. Li'annahu yu'adi ila hadfil a'idi, karena yang demikian itu mengakibatkan adanya penghapusan a'id. A'id itu kata yang kembali kepada isim mausul. Ya, jadi isim mausul ini selain membutuhkan silatul mausul, dia juga butuh a'id. Kalau di kalimat sarroni ma fa'alta, kalau dikatakan bahwa ma ini isim yang maknanya alladhi, jadi takdirnya sarroni alladhi fa'altahu. Hu-nya itu dikatakan sebagai a'id. Nah, ini tertolak. Karena tadi dia mengakibatkan penghapusan a'id. Wa huwa khilaful asli. Nah, yang demikian itu menyelisihi hukum asal. Jadi hukum asalnya a'id itu disebutkan. Boleh dia dihapus dengan syarat-syarat. Fa innahu lam yusma' a'jabani ma qumtahu wa ma qa'adtahu. Dan tidak pernah didengar di kalangan orang Arab ada yang mengatakan a'jabani ma qumtahu wa ma qa'adtahu, membuatku kagum berdirimu dan dudukmu. Bidzikril a'idi, dengan menyebutkan a'idnya. A'jabani ma qumtahu, hu itu a'idnya. Wa ma qa'adtahu, hu juga a'idnya. Gak pernah ada, gak pernah didengar orang Arab berkata seperti ini dengan menyebutkan a'id. Ma'annahul aslu, padahal itu kaidah asalnya. Tapi kok gak pernah terdengar orang Arab berkata seperti itu. Makanya penulis mengatakan bahwa kalau ma'al masdariyah itu maknanya alladhi, ini tertolak. Nah, kemudian qala al-mu'allif wa amma lamma, adapun lamma, fa in kanat nafiyatan, kalau dia itu penafi, fa hiya harfu jazmin, maka dia adalah huruf jazm. Biman zilati lam, yang kedudukannya sama dengan lam. Wa in kanat ijabiyatan, kalau dia ijabiyah, penegasan atau positif, fa hiya biman zilati illa, maka dia kedudukannya seperti illa, kecuali. Wahia fi hadainil maknayaini harfun. Lama, kalau maknanya dua ini, lam dan illa, maka dia adalah huruf bittifakin dengan kesepakatan para ulama nahwu. Mithalun nafiyati, contoh lamma nafiyah. Lamma tashruqis syamsu, ay lam tashruqis syamsu, matahari belum terbit. Jadi lamma sama dengan lam, walaupun di sana nanti ada perbedaan antara lamma dengan lam. Ada beberapa perbedaan antara lamma dengan lam. Wa mithalul ijabiyati, adapun contoh untuk lamma ijabiyah, qauluhu ta'ala adalah firman Allah ta'ala, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. At-Tariq al-ayah ar-rabi'ah. Ai illa 'alaiha hafid. Jadi pada ayat ini lamma 'alaiha hafid maknanya illa 'alaiha hafid. Jadi lamma maknanya illa. Fa in nafiyatun, maka in di sini nafiyah. In kullu nafsin, innya itu nafiyah. Kullu wa kullu mubtada'un, kullu mubtada. Walamma harfun mabniyun ala sukuni, lamma huruf mabni dengan sukun. Alaiha khobarun muqaddamun, alaiha jar majrur, khobarun muqaddam. Hafidhun mubtada'un muakhirun, hafidhun mubtada muakhir. Wal jumlatu khobaru kullu, dan jumlah di sini alaiha hafidh adalah khobar dari kullu. Ya, jadi kalau diterjemahkan ayat ini, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid, tidaklah satu jiwa pun kecuali ada penjaga atasnya. Jadi lamma maknanya illa. Wa amma lamma arabitatu, adapun lamma arabitah, allati bi makna hina au id, yang maknanya hina atau id. Wa tufidu wujuda syai'in li wujudi akharin, dan memberi faedah adanya sesuatu karena adanya sesuatu yang lain. Fahiya harfun 'alal ashahi, maka dia adalah huruf menurut pendapat yang paling tepat. Nahwu contohnya lamma ja'ani akramtuhu, ketika dia datang kepadaku maka aku memuliakan dia. Nah, di sini lamma maknanya hina, dan dia tufidu wujuda syai'in li wujudi akhirin, memberi faedah adanya sesuatu karena adanya sesuatu yang lain. Maksudnya pada kalimat ini contohnya lamma ja'ani akramtuhu, ketika dia datang kepadaku maka aku memuliakan dia. Nah, pemuliaanku kepadanya itu terjadi atau ada karena dia datang kepadaku. Itu maksudnya wujudu syai'in li wujudi akhirin. Wa dalilu ala harfiyatiha, dalil yang menunjukkan bahwa lamma adalah huruf. Jawazu ayuqala, bolehnya dikatakan lamma akramtani amsi akramtukal yauma, ketika Anda menghormatiku kemarin maka aku menghormati Anda pada hari ini. Ini boleh dikatakan seperti ini. Maksudnya dikasih keterangan waktu yang berbeda, amsi dan al-yauma. Li'annaha idha quddirat dorfan, karena kalau dia ditakdirkan sebagai dorf, berarti isim. Kama yaqulu ba'dun nuhati, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ahli nahwu, fala budda laha min amilin ya'malu fi mahalliha nasba, maka dia harus memiliki amil yang membuatnya nasab pada tempatnya itu. Kalau dia dibilang dzaraf, lama ini dzaraf, ya berarti harus ada amil yang menasabkan dia karena dia pada posisi nasab. Wa kaunul amili akramtani mardudun, dan kalau kita menentukan amilnya adalah akramtani, ini tertolak. Tidak bisa. Kenapa? Karena bi'annal qa'ilina bi'annaha ismun, Orang yang mengatakan bahwa lamma itu adalah isim, yaz'umuna annaha mudhafatun ila ma yaliha. Mereka menyatakan bahwa lamma itu mudhaf kepada kata-kata setelahnya. Wal mudhafu ilaihi la ya'malu fil mudhafi, dan mudhaf ilaihi itu tidak bisa menjadi amil bagi mudhaf. Di sini kalau akramtani kita katakan sebagai amil, nah ini enggak bisa. Kenapa? Karena akramtani itu mudhaf ilaih bagi lamma berarti. Nah, mudhaf ilaih enggak bisa menjadi amil untuk mudhaf. Jadi dia enggak bisa, akramtani enggak bisa menjadi amil untuk lamma. Wa kaunul amili akramtuka, dan kalau kita menentukan bahwa amilnya adalah akramtuka, mardudun aydhon, ini juga tertolak. Enggak bisa juga akramtuka menjadi amil untuk lamma. Li'anna al-waqi'a fil yaumi, karena yang terjadi pada hari ini, akramtuka al-yauma kan tadi, aku muliakan Anda pada hari ini. Nah, yang terjadi hari ini la yakunu fil amsi, tidak terjadi pada hari yang kemarin. Jadi beda waktu. Kalau lama ditakdirkan atau dianggap sebagai isim, sebagai dzaraf, waktunya harus sama, enggak boleh berbeda. Sementara di sini itu berbeda. Lama akramtani amsi, akramtuka al-yawma. Wal qawlu tsani, pendapat kedua, anna lamma arabitota ismun, bahwasanya lamma arabito itu isim. Wa hiya dzarfu zamanin, dan dia adalah dzarfu zaman sebagaimana tadi disebutkan. Wa nasibu laha jawabuha, amil yang menasabkannya adalah jawabannya, jawaban dari lamma itu. Ini pendapat kedua. Kita lihat di footnote, istahsana ibnu Hisyamin fil mughni fi safhah at-tasi'ah wa sittina wa thalathimi'atin. Jadi ibnu Hisyam menganggap baik dalam kitab beliau Mughni Labib di halaman 369 al-qawla bi anna lamma ismun, menganggap baik pendapat yang menyatakan bahwa lamma adalah isim. Bimakna idh, yang maknanya idh. Wa 'allala lidzalika, beliau beralasan untuk pendapat itu, bi annaha mukhtassatun bil madhi wal idhafati ilal jumali, karena lamma itu khusus masuk ke fi'il madhi dan dia menjadi mudhaf atau disandarkan kepada jumlah, pada kalimat. Kama huwa sya'nu id, sebagaimana id itu kan dia khusus ke fi'il madhi masuknya, dan dia pasti menjadi mudhaf, mudhaf ilainya pasti jumlah. Ini sama dengan lamma. Oleh karenanya Ibnu Hisyam menganggap baik pendapat bahwa lamma adalah isim karena alasan itu. Wa alaihi, nah atas dasar ini, fa'amiluha jawabuha kama dzukirat, amilnya adalah jawabannya, jawaban lama sebagaimana disebutkan. Nah, jadi ini tentang lama ar-rabithah. Kemudian qala al-malif qauluhu wa jami'ul hurufi mabniyatun, perkataan Ibnu Hisyam seluruh huruf adalah mabni. Hadza fi bayani hukmil hurufi, ini tentang penjelasan hukum huruf. Wa huwa anal harfa mabniyun, bahwasanya huruf itu mabni, listighna'ihi anil i'rabi, karena dia tidak butuh i'rab. Li annal harfa la yatawaradu 'alaihi ma'anin yahtaju fi tamyizi bainaha ila i'rabin. Karena huruf itu tidaklah memiliki pengertian-pengertian yang butuh i'rab untuk membedakannya. Nah, jadi huruf itu tidak mendatangkan atau tidak memiliki makna-makna yang butuh, yang perlu i'rab untuk bisa membedakan antara makna satu dengan makna yang lain. Kama fil ismi, sebagaimana dalam isim. Nah, kita lihat di footnote, al-maqsudu, yang dimaksud, al-ma'ani at-tari'atu bitarkibi, makna-makna atau pengertian-pengertian yang timbul, yang muncul dengan sebab dirangkainya dia dalam sebuah kalimat, dalam sebuah rangkaian. Katarki bilismi ma'al fi'li, seperti dirangkainya isim dengan fi'il. Nahu, contohnya, qoma Khalidun, ra'aitu Khalidan, marartu bi Khalidin. Di sini ada tiga kalimat. Yang pertama, tiga rangkaian. Yang pertama, rangkaian fi'il dan isim, qoma Khalidun. Yang kedua, rangkaian ra'aitu Khalidan, fi'il isim isim. Yang ketiga, marartu bi Khalidin, fi'il isim harfu jar sama isim. Ini tiga rangkaian antara isim dan fi'il. Nah, dilihat di sini Khalidnya. Khalid di sini dia muncul makna sebagai pelaku pada kalimat pertama. Qama Khalidun. Dia pelaku. Khalid berdiri. Ra'aitu Khalidan pada kalimat kedua, dia sebagai objek yang dilihat. Ra'aitu Khalidan, saya melihat Khalid. Khalid yang dilihat jadi objeknya. Kalau tadi pelakunya, kalau sekarang objeknya. Marartu bi Khalidin, ini sama. Saya berpapasan atau saya melewati Khalid. Dia sebagai bisa dikatakan objek. Nah, makna ini, makna Khalid sebagai pelaku, Khalid sebagai objek, ini diketahui dengan i'rab. Walaupun tentunya memang ada makna asalnya dia, yaitu Khalid nama orang. Ammal ma'anil ifradiyatu, adapun makna-makna ifradiyah, makna-makna tunggal, makna yang belum dirangkai dalam satu rangkaian. Mithlu maji'i min libtida'il ghoyati, seperti datangnya min untuk makna awal permulaan. Wa tab'idi, dan untuk makna sebagian. Wa nahwihima, dan yang semisal keduanya. Fala yariduhuna, bukanlah itu yang dimaksud di sini. Li'annaha ma'anin ifradiyatun, karena yang demikian adalah makna-makna atau pengertian-pengertian tunggal, pengertian-pengertian yang belum dirangkai. La tu'atharu fil i'rabi, tidak terpengaruh dengan i'rab. Tidak terpengaruh i'rab. Ini ya sama juga seperti Khalidun. Dia punya makna ifradiyah, yaitu nama orang, dia adalah orang. Namanya Khalid. Ketika dirangkai dalam satu rangkaian, ada makna yang baru. Dia bisa jadi pelaku, dia bisa jadi objek, dan seterusnya. Dan itu diketahui dengan atau dari i'rab. Nah, ini maksud dari al-harf la yatawaradu alaihi ma'anin yahtaju fi tamyizi bainaha ila i'rabin. Huruf itu tidak memiliki pengertian-pengertian yang butuh i'rab untuk membedakan antara satu pengertian dengan pengertian yang lain. Fattaba'idu, qala al-mu'allif, fattaba'idu mustafadun minal harfi min fi mithli akhadtu minad darahimi. Nah, tab'id makna sebagian. Ini diambil faedahnya dari huruf min pada semisal kalimat akhadtu minad darahimi. Biduni hajatin ila i'rabin, tanpa membutuhkan i'rab. Tanpa perlu i'rab, sudah diketahui min di sini maknanya tab'id. Akhadtu minad darahimi, saya mengambil sebagian dirham-dirham itu. Nah, jadi huruf itu diketahui makna-maknanya tanpa membutuhkan i'rab. Ini tentang huruf. Wallahu a'lamu bissawab.